cintaku bersemi di awal musim bunga. Betapa mesranya kisah cinta. Indah warnanya, seindah kasihku. Tapi kini hanya kenangan abadi. Cintaku bersemi semusim bunga. Cintaku bersemi semusim bunga.